Mitra bisnis, beberapa tahun lalu Indonesia telah mendapatkan izin dari Badan Nuklir Internasional untuk mengembangkan sumber energi berbasis nuklir. Bahkan badan tersebut bersedia mendukung kegiatan teknoekonomi bagi Indonesia, mulai dari proses persiapan pembangunan, pemilihan lokasi, hingga alih teknologi. Bahkan pada tahun 2016 mendatang, Indonesia berharap dapat memiliki sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri. Di satu sisi, nuklir menjadi solusi dari kurangnya pasokan energi nasional, apalagi untuk industri. Tapi di sisi lain, pengelolaan nuklir ini menjadi sangat penting sehingga bila terjadi efek negatif, bisa direduksi seminim mungkin. Belum lagi bila kita melihat pengalaman di negara maju seperti Jepang misalnya, yang sempat mengalami krisis akibat kebocoran nuklir. Untuk membahas hal tersebut, saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Salah satu memang yang dibuat dan dianggap paling efisien. Saya bukan expert di bidang ini, tapi saya hanya quote sana sini dan dengerin dari beberapa diskusi. Itu memang nuklir, itu harus diakui. Tetapi di sisi lain itu kita juga harus melihat cost-nya, biayanya. Alasannya Jepang itu menggunakan nuklir sebelumnya adalah karena kebutuhan energinya begitu tinggi dan memang sangat efisien sehingga mereka memilih itu. Tetapi saya juga mau bilang di sini, dan ini saya kira jadi penting, Jepang itu adalah negara yang sangat detail. Kalau dia bikin planning, dia bikin perencanaan itu jelimet sekali, begitu rinci gitu. Kalau Anda kerjasama dengan orang-orang di Jepang itu bisa ngalamin bagaimana hal-hal yang rinci sekali itu diributin, diurusin, mirip seperti orang Jerman. Yang menarik apa? Jepang dengan negara yang begitu rinci, begitu detail, begitu hati-hati aja, sekarang memutuskan untuk menghentikan nuklirnya. Karena mereka melihat bahwa dampak dari nuklir ini kalau terjadi apa-apa, sesuatu yang di luar kontrol mereka, ternyata jauh lebih berbahaya. Maka pertanyaan yang sama saya ajukan ke sini. Saya nggak mengatakan bahwa orang Indonesia tidak mampu. Kita mampu. Nuklir efisien. Tetapi apakah kita punya kemampuan dalam arti kata untuk meminimalisir begitu? Karena ini banyak sekali di kasus kita itu yang menunjukkan kita sloppy gitu ya. Kita agak ceroboh. Mungkin karena monitoring, karena apa yang masih kalah dibandingkan negara maju. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.